بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المعاد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah, dimanapun Anda berada, kaum muslim dan muslimin yang berbahagia, yang sedang menjalankan ibadah di bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan dan bulan yang mulia ini, semoga tahun ini kita lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian berterima kasih kepada Radio Republik Indonesia yang terus menyiarkan program penyejuk hati ini. Dari kita kaji dari tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi, satu ayat demi satu ayat, dan di dalam bulan Ramadan ini pun tetap mengudara dan tetap dapat dinikmati oleh para pendengar setia. Hari ini kita telah sampai pada surah Taha ayat ke-51. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala fama balul qurunil ula. Artinya berkata Fir'aun, maka bagaimanakah keadaan umat-umat yang dahulu? Para pendengar yang dimuliakan Allah, kita masih dalam pembicaraan atau ayat-ayat yang kita kaji ini masih membahas tentang dialog antara Nabi Musa dan Fir'aun, di mana Nabi Musa menyampaikan dakwah agama Allah kepada Fir'aun dan Fir'aun didakwahi oleh Nabi Musa dan saudaranya Harun. Sekalipun kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui bahwa Fir'aun itu tidak akan beriman, bahkan dia akan mengancam dan akan membunuh Nabi Musa. Namun demikian Allah tetap memerintahkan kepada keduanya, kepada kedua rasulnya ini, yaitu Nabi Musa dan Harun alaihi wassalam, untuk tetap menyampaikan dakwah itu. Ini artinya apa? Bahwa tugas manusia itu adalah untuk berdakwah, untuk menyampaikan agama Allah, bukan untuk melakukan sesuatu atau menilai apakah datang kepadanya hidayah atau tidak. Oleh karena itu, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah pada hari yang lalu dan beberapa hari belakangan ini kita membahas tentang dialog antara Nabi Musa dan Fir'aun, maka pada hari yang lalu Nabi Musa menjelaskan bahwa Tuhannya adalah Tuhan yang memberikan segala sesuatu kebutuhan daripada hamba dan yang memberikan hidayah. Kemudian Fir'aun seakan-akan lari dari penjelasan itu dan mencoba untuk mengalihkan pembicaraan. Mengalihkan kepada apa? Dia mencoba bertanya, bagaimana dengan umat-umat terdahulu? Kan ini permasalahannya adalah pada diri dia, bukan pada umat-umat terdahulu. Jadi tidak ada kaitannya. Nah, pernyataan atau pertanyaan lebih tepatnya dari Fir'aun ini sebenarnya hanya ingin lari dari konteks pembicaraan. Dan ini adalah memang siasat licik daripada Fir'aun untuk mengalihkan pembicaraan itu, karena dia sudah tersudut dan terpojok. Kita ketahui bahwa dialog ini juga didengar oleh permaisuri, didengar oleh hulu balangnya, oleh para menteri yang hadir ketika itu di dekat Fir'aun. Karena dia sudah terpojok, Fir'aun sudah terpojok dan dia tidak mampu lagi menjawab, ya, karena apa yang dikatakan oleh Nabi Musa sangat tepat, ya, sehingga dia tidak mampu lagi membantah bahwa Tuhan Nabi Musa dan Harun alaihi wassalam adalah Tuhan yang memberikan segala kebutuhan hambanya, termasuk engkau wahai Fir'aun. Ya. Dialah yang memberikan hidayah, dialah yang memasukkan hidayah itu kepada hati hamba-hambanya yang ia cintai. Kamu tidak mampu. Seakan-akan begitulah penjelasan daripada Nabi Musa dan Harun ketika itu. Nah, karena sudah terpojok, maka dia mencoba dengan liciknya untuk lari dari konteks pembicaraan itu dan bertanya, bagaimana dengan umat-umat terdahulu? Artinya bagaimana dengan umat-umat terdahulu? Maka di dalam pertanyaan ini juga mengisyaratkan oleh Fir'aun, dia seakan-akan ingin menguji kepengetahuan dari Nabi Musa alaihissalam. Oleh karena itu nanti pada hari yang akan datang, ya, kita akan melihat bagaimana jawaban daripada Nabi Musa malah semakin menyudutkan atau semakin membuat Fir'aun terpojok, bahwa semuanya itu telah direkamkan Allah Subhanahu wa taala di dalam sebuah kitab yang niscaya itu tidak akan pernah terlewatkan walau sedikit pun, dan tidak pernah pula terlupakan. Jadi para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena kita juga sekarang berada di dalam bulan suci Ramadan, bulannya Al-Qur'an, marilah kita gali terus Al-Qur'an ini. Dan sepertiga daripada Al-Qur'an ini adalah kisah. Begitu kata Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwa sepertiga daripada Al-Qur'an itu adalah kisah, sepertiga yang kedua adalah hukum hakam, dan sepertiga yang ketiga adalah berkaitan dengan tauhid. Nah, di sini kita mengambil hikmah, mengambil pelajaran yang begitu luar biasa dari pelajaran dari kisah-kisah ini, agar kemudian kita dapat belajar, agar kita dapat kemudian mengambil pelajaran yang sangat berguna itu untuk kemudian kita tarik ke dalam kehidupan kita. Kita ambil hikmah-hikmahnya, ya. Apalagi di dalam bulan Ramadan ini ketika kita membaca Al-Qur'an, ya, dengan mencoba untuk melakukan tadarus. Ya, tentunya tadarus itu bukan hanya membaca beramai-ramai di masjid, dan hendaklah kalaupun dibaca beramai-ramai, artinya berganti-gantian, hendaklah ada ustadznya, ada yang menyimak bacaan itu sehingga bacaan itu dibaca dengan benar dan tidak memiliki, bukan karena mengejar target agar khatam pada malam kesekian dan seterusnya, ya, tetapi hendaklah Al-Quran ini kita tadarus, kita telaahi isi kandungannya, dan kemudian kita ambil pelajaran dari dalam Al-Quran ini yang kita dapat amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya yakin, ya, ketika itu kita lakukan di dalam bulan Ramadan ini, ketika upaya yang tidak seberapa ini setiap kaum muslimin melakukannya, yaitu mentadarusil Al-Quran, ya, kemudian menelaah isi kandungannya, menghayati dan selanjutnya mengamalkannya, insyaAllah kehidupan kita sebagai kaum muslimin akan lebih berubah dalam kehidupan ini. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di studio telah hadir Ustaz Fajrul Haq yang akan menambahi penjelasan terhadap tafsiran terhadap ayat ini. Fadhil Ustaz. Ya, terima kasih kepada Ustaz Ardiansah, bahwa ayat yang kita kaji ini sudah dijelaskan maksud dari ayat ini adalah Fir'aun berusaha menjawab dari dialog yang sudah disampaikan pada ayat yang sebelumnya, yaitu pada ayat 49 dan 50. Dan sekarang Fir'aun menjawab, dan jawabannya itu memang tidak ada kaitannya sama sekali setelah disebutkan qala fama balul qurunil ula. Ini adalah salah satu sifat orang ketika dia sudah terjepit dan tidak bisa menjawab, ketika jawaban Nabi Musa sangat konkret dan sempurna. Nabi Musa mengatakan bahwasanya Tuhan kami adalah yang memberikan fasilitas di muka bumi ini, sebagaimana yang disinggung pada Ustaz Ardiansah, bahwasanya ini adalah memburukkan citra Fir'aun, karena selama Fir'aun memerintah, rakyatnya sangat menderita dan tidak pernah merasakan senang. Tapi Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi Musa mengatakan bahwasanya Allah telah menciptakan segala sesuatunya. Kemudian Allah berikan fasilitas itu, dan kemudian Allah berikan petunjuk. Begitulah Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka pertanyaan ini disebabkan oleh rasa kesombongan ia. yaitu Fir'aun, disebabkan karena ia tidak mau dikalahkan, seakan-akan dia masih mengakui dirinya adalah Tuhan. Na'udzubillah min dzalik. Maka dengan di bulan puasa Ramadan yang penuh berkat ini, janganlah sampai orang-orang yang tidak berpuasa itu memberikan jawaban yang tidak sesuai, karena waktu, umur, rezeki Allah semua yang mengaturnya, tidak ada manusia yang tahu. Maka ketika kita betul-betul bekerja, mintalah kepada Allah supaya dengan rezeki yang telah Allah berikan itu dapat memenuhi kebutuhan keluarga kita, sehingga kita merasakan nikmat dan sangat-sangat berkah dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Para pendengar yang dimuliakan Allah, mungkin dapat kita ambil sebuah kesimpulan bahwa puasa Ramadan kita kali ini adalah momentum bagi kita untuk melakukan pengkajian-pengkajian ulang terhadap ayat-ayat suci Al-Quran, untuk kemudian kita telaah, kita fahami bersama agar ayat-ayat suci Al-Quran yang mulia ini benar-benar menjadi jiwa kita dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga akhlak kita pun layaknya seperti Al-Quran. Sebagaimana ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika itu beliau menjawab, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah seperti Al-Quran berjalan. Jadi di dalam bulan suci Ramadan ini, khususnya kisah-kisah para nabi yang banyak dibahas di dalam Al-Quran, dari kisah Nabi Musa, Nabi Isa, begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nabi-nabi yang lain, ya, ini dapat kita jadikan pelajaran dalam kehidupan kita, sehingga insya Allah, ya, dengan upaya kita di dalam bulan Ramadan ini akan memperkaya pengetahuan kita dan ilmu kita, dan itulah yang akan menenteramkan hati kita sebenarnya dalam menjalani hidup yang sebentar ini. Semoga Al-Quran menjadi sahabat kita dan teman kita di dunia ini, dan begitu juga menjadi lentera di alam barzah kita nantinya. Amin. Demikian yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.